Agal wijo parangsayan, mangko nyota sampai kasih cinta nan kita harokan. Tapi dong kita jadi jago-jago langkato, indah nanlah elo jika melawan kanda rang tua. Cinto, cinto nan suci, nan katonyo tak mesti memiliki. Terima kasih.